Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-maf'ul fi dhorfu zaman dan dhorfu al-makan. Nah, kalau kita belajar definisinya adalah ismu, kita baru belajar sekarang dhorfu zaman ya. Nah, yakni ismu zaman al-mansuru bi taqdirihi. Nah, sekarang penjelasan mengenai definisi ini. Fakhara di Bukhari, ismu zaman keluar dengan ucapan dengan kalimat ismu zaman, isim zaman keluar dengannya apa? Ismul makani. Keluar dengannya ismul makan, kan isim makan bukan isim zaman. Baik. Jadi ini yang membedakan definisinya dengan ismul makan. Bukhari juga boleh al-mansubu al-marfu' al-majrur keluar dengan kalimat dengan ucapannya al-mansubu keluar tidak masuk di dalamnya al-marfu' dan al-majrur nahu yaumul jum'ati yaumun sa'idun wa farihtu bi yaumil jum'ati. Naam, fala yuqalu lahuma dharfun fil istilah. Fala yuqalu lahuma, maka tidak dikatakan untuk keduanya, untuk kata yaumun pada yaumul jum'at yaumun sa'id dan kata ya yaumi pada farihtu yaumil jum'ah, tidak dikatakan sebagai dharf zaman maf'ul mutlaq maf'ul fihi tidak ya fil istilah dalam istilah nahwu tidak. Nah, baik, karena nah yaumun pada kalimat yang pertama yaumul jum'ati marfu' dan yaumi pada kalimat yang kedua majrur. Nah, bagaimana mengi'rabnya? Yaumul jum'ati yaumun sa'idun indaman. Benar. Nah, oke. Zuhair. Sa'idun. Mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Wal jum'ati mudhafun ilayh majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Yaumun. Marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu rafi'i. Eh, dia khabar mubtada'. Iya. Nah. Sa'idun. Sifatun liyaum. Kenapa enggak masuk? Nah. Sifatun liyaum. Wa na'tun lil marfu' marfu'un mithluhu. Wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Hari Jumat adalah hari yang apa? Sa'id, hari kebahagiaan gitu ya. Nah, hari bahagia. Hari, nah, farihtu biyaumil jum'ah. Farih fi'lun itisali bidamirin rafin mutaharrik. Bidamirin rafin. Dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al-ba' harfu jarrin. Yawmi ismun majrurun bil-ba' wa alamatu jarrihi al-kasratu dhah. Wahuwa mudaw. Al-jum'ati mudawkun ilay. Wa alamatu jarrihi al-mudawkun ilay. Baik. Wa qawluhu bi taqdirihi ay taqdiru ma'naha wa huwa dharfiyyah. Yaitu maksudnya yaitu dengan menakdirkan maknanya. Maknanya adalah al-dharfiyyah. Makna sebagai dharf yaitu lingkup ya, kejadian dalam hal waktu. Sama la, nah, bitakdiri fi, ay takdiri ma'naha, wahuwa dharfiyatu, la takdiri lafziha, bukan merakdirkan lafadnya. Bukan merakdirkan lafadnya. Li'annahu kadla wa syuhud talafudu biha. Kenapa bukan merakdirkan lafadnya? Karena, kadla wa syuhud talafudu biha, boleh jadi, ya, tidak sah dilafadkan fi pada kalimat itu qabla ba'du dhuruf, sebelum sebagian dhuruf-dhuruf itu, boleh jadi tidak sah dilafadkan fi, kata fi sebelum dhuruf, sebagian dari dhuruf-dhuruf itu, sehingga jadi bukan maksudnya menakdirkan lafadznya, tetapi secara makna saja. Karena ada sebagian dari dhorof itu yang boleh jadi kita masukkan kata fi secara lafadz itu tidak cocok, gitu. Entah. Nah, namun maksudnya secara makna kita kedudukan fi di, artinya kejadiannya di dalam waktu itu, gitu. Fakhoraja bihi ismu zamanil mansubu ala ghairi takdiri fi. Keluar dengannya yang kalimat ini isim zaman yang mansub yang tidak ditakdirkan kata fi padanya. Nah, nahu ahbabtu yawmal jum'ati. Ahbab aku mencintai hari Jumat. Hari besar ya, hari raya. Hari mulia. Nah, di sini mansub ya, yawmal mansub. Tapi bukan ditakdiri fi. Bukan ditakdiri fi. Jadi bukan bermakna maf'ul fihi. Fayawmul jum'ati fi hadal mithali. Maka yawmul jum'ati pada contoh ini laisa dharfan. Bukan sebagai dharf. Lianna al-fi'la wa huwa al-hubbu. Karena fi'il. Ya. Yaitu al-hubbu. Perbuatan dalam hal ini ya, yaitu al-hub, kecintaan, lam yaqa' fi, kecintaan itu bukan terjadi di hari Jumat, bukan. Wa innama huwa maf'ulun bi, hanyalah sesungguhnya dia maf'ul bi oblek, li'anna al-fi'la wa ta'alai, karena fi'il perbuatan hub Yang mencintai itu jatuh atasnya, mengenai dia. Jadi sebagai objek yang terkena perbuatan, pekerjaan. Idul makna, karena maknanya, auqatul hubba ala yaumil juma'ati, ya, menjatuhkan kecintaanku terhadap hari Jumat. Aku mencintai hari Jumat. Jadi bukan mencintai sesuatu di hari Jumat. Nah, bukan mencintai sesuatu di hari Jumat, tapi mencintai hari Jumat itu sendiri sebagai objek yang dicintai. Fatimah Fulbi. Nah, bikhilati ma idza qulta, berbeda halnya jika Anda mengatakan ahbabtu Zaidan, nah, yauman Jumati, aku mencintai Zaid di hari Jumat. Nah, jadi Zaidan yang jadi objek maful bi, yauma jadi objek dzarfnya. Fa innahu dzarfun li'anna al-fi'la wa huwa hubbu Zaidin, karena perbuatan perbuatan yang terjadi itu mencintai Zaid wa qa'a fi yaumil Jumat, terjadi di hari Jumat. Ahbabtu yaumal Jumat, li'rad dulu. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنوير رفع متحرك لا محل له من الإعراب. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. أجيب عادي المضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أحببت زيدا يوم الجمعة. إعرابنا sama dengan tadi أحببت فعل dan فاعل. Kemudian زيدا sebagai مفعول به من منصوب بالفعل atau نصب الفتحة الظاهرة على آخره. Kemudian يوم di sini منصوب على ala dhafiyah az-zamaniyah, yani maf'ulun fi dhaf zaman. Nah, dhaf zaman mansub bil fi'l mudaf al-jum'ah mudaf ilay, begitu ya. Nah, jadi bisa dibedakan ya, kapan kata itu ya yang menunjukkan waktu, kapan dia di-i'rab sebagai dzarf zaman maf'ul bih, kapan tidak. Apa tadi kuncinya? Jadi Rasulullah dzarf maf'ul bih, yaitu apabila dari segi makna ditakdiri fi. Dari segi makna ditakdiri fi, bukan dari segi ya lafaz menakdirkan fi, tapi dari segi makna bisa ditakdirkan kata fi. Wa dhuruf zamani kathiratun, ya, dhuruf zaman itu banyak. Dhakarul musannifu minha 12 dhurfan, musannif menyebutkan diantaranya 12 dhurf. Wahia al-awwalu al-yawma wa huwa min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurub asy-syamsi. Al-yawma siang hari, ya. Al-yawm artinya apa? Hari, siang hari, itu mulai dari terbit fajar yang sesungguhnya sampai terbenamnya matahari. Nah, al-yawm wa layla, si apa? Bagaimana biasa dalam bahasa kita? Siang dan malam, gitu kan ya? Malam dan siang, jadi artinya siang ini maksudnya dari terbitnya fajar shadiq, yakni waktu subuh, salat subuh, sampai terbenam matahari. Nah, sawan kana mu'arrafan bi'al, sama saja ya, mu'arraf bi'al ditakdis dengan al, nahu sumtul layma, aku berpuasa hari ini, siang hari ini. Nah, aw bil idafati, atau dengan idafah, mu'arrafnya dengan idafah. nahwu cumtu yaumul khamis, adalah puasa hari Kamis. Au munakkaran atau ditangkir, yaitu dinakirahkan, ya, dan dinakirah nahwu cumtu yauman, aku telah berpuasa, ya, di suatu hari. Nah, fasumtu fi'lun wa fa'il. Nah, fasumtu fi'lun wa fa'il di sini. Ya, lewatnya sama dengan apa yang telah lewat, yaitu sum fi'lun madun mabniun ala sukun itisalihi mudhadid waka damirun mutasilun wabhadam fi'lun hadwa fi'lun fa'il. Nah, al-yawma, ya, adalah marfu zaman mansub min fi'li wa ana madana subhan Allah ala akhirihi. Naam. Tayyib. Fa hasum tu rafa'i tayyib wa kullun min al-yawma wa yawm al-khamis wa yawman ala al-hikayah, dihikayatkan lafadznya pada irabnya pada kalimat semuanya dinasab, ya. Masing-masing dari kata al-yawma wa yawm al-khamis wa yawm zarfu zamanin mansubun bi sumtu. Nah, wa alamatu nasbihi al-fathu lahu ala akhirih. Wa yawm mudhafun wal khamis mudhafun ilayhi. Nah, wa qis ala hadha, dan qiyaskan atas contoh ini al-i'rab. Na'am. Wa qis ala hadha al-i'rabi. Baik. Waqis ala hadha al-i'rabi, yaskan atas i'rab ini baqiyatal amthilatil atiyah. Baqiyatal amthilatil atiyah. Naam. Contoh-contoh lainnya yang tersisa akan datang. Waqad taqaddama mithaluhu min al-Qur'an al-'azim qariban, dan telah lewat, ya, contohnya dari Al-Qur'an yang agung dalam waktu yang dekat, ya, ini baru saja kita lewati contohnya. Apa itu? Baru saja kita lewati contohnya. Contoh yang dimaksud apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, asani yang kedua, al-laylata malam wahia min ghurubi syamsi wa ta'al fajr, yaitu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, fajar shadiq. Nah, ada sunnah tentu subuh. Nahu sahirtu lailata au lailata al-jum'ati au lailata. Nah, sahirtu. Apa sahirtu? Aku begadang, tidak tidur. Nah, semalaman, ya, semalam suntuk malam, malam ini. Awalnya lakukan jumat atau aku kadang tidak tidur semalam untuk di malam Jumat. Nah, apa sahur tulailatan? Aku, ya, pernah tidak tidur semalam, kadang semalam. Nah, di suatu malam dan dinakirahkan di sini. Nah, artinya tidak diuntungkan malam ah. Wa qawluhu ta'ala, nah, wa qawluhu ta'ala, dan contohnya firman Allah ta'ala uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisa'ikum, telah dijalankan bagi kalian di malam puasa kalian, yakni di malam hari yang siangnya kalian berpuasa, arrafath. Nah, arrafath artinya al-jum'ah. Nah, ila nisa'ikum, kepada istri-istri kalian, terhadap istri kalian. Nah, yang itu di siang hari pembatal. Nah, tetapi di malam hari dibolehkan. Ini pembatal puasa di siang hari, malam harinya dihalalkan. Nah, di Irak wahilla lakum, gampang, ya, uhilla, ya, ini fi'ilnya, kemudian lakum jar majrurnya, lailata siyami, nah, ini syahidnya, yakni dzarf zamannya, kemudian ar-rafathu kenapa dirofa? Sebagai apa? Kaitannya dengan uhillah. Kemudian ilah nisa'ikum yang majrur Allah mubafi'ilaih. Ya, terbaca iratnya. Nah, agak panjang sedikit. Hah? Yang belum. Pertempian. Kayaknya Fadil lagi. Hah? Berit. Berit. Hah, hukum. Sudah terbaca ayatnya meskipun panjang ya. Kalimat. Lailatul yamin rafatu ila nisaikum wahilla fi'lun madin mughayyir sighah mabniun lil fathi la mahalla lahu min al i'rab. Lakum allam harfu jarrin wal kaf dhamirun muttasilun mabniun lil dhammi fi mahalli jarrin. Walmim alamat jar'is. Baik. Wal majrur mutalliqun bil fi'li. Zamanin mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudaf. Asyam mudafun ilayhi majrurun bil mudaf wa alamatu jarrihi al kasratu dhon arrafatu naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa alamatu rafihi ad dhammatu dhahiratu ala akhirih ila harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al i'rabi. Nisaikum nisa ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudaf alamatun lil wal jar wal majrur mutaalliqun bir rafat nah ar rafatu ila nisaik. Hanya kalau ini ar-rafah kepada istri-istri kalian. Jadi mutaliknya dengan ar-rafah. Faham? Jazakumullah khair. Fadlur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.